Wama min tawqiti rafiyun yaji mukararan kakodika utruji. Tawqit ada yang lafzi, yakni mengulangi lafad muakadnya, seperti ucapan utruji. Wala tu'id lafzu domirin mutasil illa ma'allaf billadhi bihi wusil. Tak boleh engkau mengulangi lafaz dhamir mutasil kecuali dengan lafaz yang dengannya dia disambung. Kadal khurufu wa yurumata hassala bi jawabun kana'am wa kabala. Demikian pula kalau taukid berupa huruf untuk jawaban seperti na'am dan bala. Na'am. Wa mudbarraf alladhi qad infasal akid bihi kulla dhamir ittasal. Dhamir mufasil bisa ditaukidkan atau bisa digunakan untuk taukid dhamir muttasil. Naam. Pembahasan kita tentang at-taukid fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-taukidu lughatan at-taqwiyah wastilahan wa tabi' yuqarriru matbu'ahu bi'i'adati lafdihi au bi'alfadin mahsusatin. Taukidu lughatan at-taqwiyah. Taukid menurut bahasa artinya menguatkan. Wastilahan wa tabi'un yuqarriru matbu'ahu bi'i'adati lafdihi au bi'alfadhin mahsusatin. Menurut istilah taukid ialah salah satu tawabi' yang menguatkan matbu'nya dengan cara mengulangi lafadznya atau menggunakan lafal-lafal tertentu. Nah, masalah pasalnya at-taukidu nawa'ani. Lafziyun wa ma'nawiyun. Taukid terbagi menjadi dua, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Wallafdi huwa bi'i'adati lafdi matbu'ihi au bimuradifihi wa bi'i'adati lafdi matbu'ihi au bimuradifihi. Nahu ja'a Zaidun Zaidun ja'a hadara Zaidun. Wal ma'nawi wa taukidul matbu'i bi alfadin mahsusatin. Lahu ja'a Zaidun nafsuhu